Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong minumannya dibagikan teman-teman. Susunya belum dapat susu ya Pak ya? Belum ya. Yang dapat aqua silakan aquanya diminum. Yang sudah dapat kopi silakan kopinya diminum. Maksudnya saya ya, unjuk dulu sebentar ya. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'a abai wa akhwani min abdil mursalin wa jami'a azwaji wa tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baiti wa dhurriyyati ajma'in jami'a ashabi wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in thumma ila arwah jami'a awliya as-salihin thumma ila arwah jami'a sadatina al-alawiyyin wa sadatina as-sufiyyin thumma usan minhum sayyidina al-imam al-muhajir Allahumma bin Isa wa sayyidina al-imam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin al-Ba'lu wa sayyidina al-habib Abdurrahman bin Muhammad Sagraf Sayyidi Abi Abdullah Al-Bakar Al-Adil Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Sakran Al-Habib Syahu Bakar bin Salim Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas Syahil bin Abdullah Baras Al-Habib Abdullah bin Abdullah Haddad Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Tas Sayyidi wa Habibi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habshi wa Habibi Alwi bin Ali Al-Habshi wa Habibi Muhammad Anis bin Al-Habshi wa Jadi Ahmad Abdurrahman Al-Jadi Abdurrahman bin Husain Al-Jadi Ali bin Muhammad Al-Habshi wa Walidina wa Dikum wa Amwatina wa Dikum ya Amwatul Muslimin وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja dan seluruh hadirin, pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk duduk bersama lagi, hadir bersama lagi dalam majelis ilmu di Majelis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga yang sehat awet sehatnya terus, yang sakit dapat kesembuhan dan sembuhnya awet terus selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Ini nisfu sya'bannya sudah lewat, sekarang masuk malam 16. Artinya bentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Enggak terasa ya, tiba-tiba sudah Ramadan. Kemarin kita baru ngomong Recep, sekarang sudah mau ngomong Ramadan. Kita akan tetap bahas kitab Risalatul Mu'awanah. Hanya saja babnya saya loncat. Karena kita mau masuk bulan Ramadan, ya kita babnya loncat bab puasa Ramadan. Biar kita ada persiapan untuk bulan Ramadan agar nanti puasa kita bisa menjadi semakin bagus dan terarah. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum faslun wa 'alaika bil iktsari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. فإن ثواب النافلة فيه يعدل ثواب الفريضة في غيره وأيضا فإنه يحصل في رمضان من التيسير والنشاط في أعمال البر ما لا يحصل مثله ولا قريب منه في غيره من الشهور وذلك لأن النفس المتكاسلة عن البر مسجونة بالجوع والعطش والشياطين المثبتة عن الخير مصفدة وأبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتحة والمنادي ينادي كل ليلة بأمر الله يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. Satu alinea ini coba kita bahas bersama-sama, di mana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu menasehatkan kepada kita semua, saudaraku hendaknya engkau banyak-banyak berbuat kebajikan setiap saat ya, mau Ramadan maupun tidak Ramadan, hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Wa khususan fi syahri Ramadan, akan tetapi khususnya di bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab kita amal soleh bagus, bulan Sya'ban amal soleh bagus, bulan Syawal amal soleh bagus. Memperbanyak amal soleh di setiap saat, setiap hari itu bagus. Nah kalau Ramadan gak nambah banyak, berarti kurang bagus. Kalau Ramadan itu kita bukan cuman banyak, tapi harus lebih banyak. Lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Misal bulan Sya'ban itu kok gak pernah sholat duha, Ramadan duhanya harus jalan. Ada tambahannya. Kalau bulan Sya'ban gak pernah sholat malam, Ramadan sholat malamnya harus jalan. Bulan Sya'ban itu sedekahnya satu hari 100 ribu, Ramadan satu hari sedekahnya 1 miliar. Artinya nambah itu, diperbanyak amal soleh. Sebagai contoh adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu seorang ulama yang hidup sekitar 200 tahun yang lalu. Ya, sekitar 200 tahun yang lalu. Di Hadramut sana, sebuah provinsi di Yaman. Beliau amalnya banyak sekali, di antaranya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dalam satu hari di sebuah riwayat disebutkan beliau bisa baca sebanyak 120 ribu kali. Itu di antaranya. Akhir Sya'ban, seperti sekarang ini ya, akhir Sya'ban, besok Ramadan. Hari terakhir di bulan Sya'ban beliau kumpulkan anak-anaknya. Anaknya dipanggil satu persatu, duduk bareng, terus ngomong begini, "Nak, di antara kalian masih ada yang punya waktu tersisa enggak? Waktu yang turah-turah, ada tidak? Kalau ada, mau bapak beli. Waktunya saya beli saja." Anaknya kaget tuh, bapaknya nanya seperti ini, ada apa? Ada apa tuh pak, kok sampai mau beli waktu, ada apa? Karena tahu waktu tidak mungkin bisa dijual. Enggak, ini bapak lagi suntuk, sumpek. Loh, besok Ramadan kok sumpek, kenapa? Ya sumpek, bapak takut jadi orang yang hari ini sama kemarin itu kok sama, berarti orang yang rugi. Takut jadi orang yang rugi. Maksudnya, kan katanya Allah, katanya Rasulullah, katanya para ulama, kalau Ramadan suruh nambah amal soleh. Bapak itu Ramadan gak bisa nambah amal soleh. Ramadan bapak tidak bisa nambah amal soleh. Lah anaknya nanya lagi, "Loh kenapa pak kok Ramadan gak bisa nambah amal soleh?" Dijawab, "Lah bapak itu tiap hari amal solehnya udah pol. Tiap hari amal solehnya sudah pol. Detik demi detik, jam demi jam, waktu demi waktu, itu tidak ada yang kosong. Semuanya isi amal soleh. Jadi Ramadan nanti mau nambah amal soleh yang model bagaimana bingung. Tahajudnya udah banyak, zikirnya banyak, Al-Qurannya banyak, sodakohnya banyak, tidurnya gak ada. Lain dengan kita, kalau kita zikirnya kurang banyak, sodakohnya kurang banyak, baca Al-Qur'annya kurang banyak, makannya banyak, makannya banyak, giliran makan banyak, tidurnya banyak. Ini kalau orang-orang yang soleh kebalik, ibadahnya banyak, makannya sedikit, tidurnya sedikit, hampir tidak tidur. Lah kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir kepada anak-anaknya, "Bapakmu ini gak bisa nambah amal, soalnya amalnya di bulan Sya'ban sudah pol. Ramadan nanti ya persis sama seperti itu." Tentunya anjuran memperbanyak amal soleh ini buat orang-orang seperti kita, bukan orang-orang yang sudah pol. Bukan orang-orang yang sudah pol. Lah mau nambah apa lagi kalau udah pol? Kan gak bisa ya. Nah di Hadramut sana, ini bisa dicontoh. Mas Roni coba soundnya diatur dikit agar ekonya dikurangi. Di bulan Ramadan begini, kalau di Yaman itu terawih seperti yang sering saya sebutkan, masjid satu dengan masjid yang lain itu ngapunten, kalau di sana jenengan cari terawih yang 8 rakaat gak ketemu, gak ketemu. mau golongan yang tahlilan maupun golongan yang tidak mau tahlilan, itu tarawihnya ya 20 rakaat. Jadi cari tarawih 8 rakaat ini modelnya ketemunya insyaallah cuma di Indonesia. Atau di luar negeri yang di situ hidup orang Indonesia. Karena itu asli made in Indonesia. Susah ditiru di mana-mana susah. Jenengan ke Mekah misalnya, ke Mekah mau cari masjid yang tarawihnya 8 rakaat, enggak mungkin ketemu. Jadi kalau yang tarawihnya 8 rakaat justru di sana itu dianggap bid'ah itu, enggak ada tuntunannya itu. Seperti itu, ya tarawihnya semua 20 rakaat. Susah mau cari yang dikit susah karena semua di Ramadan memperbanyak ibadah. Termasuk ini di Hadramut, masjid-masjid itu mulai tarawihnya ada yang azan Isya langsung tarawih, di jam 8 selesai. Ada masjid yang jam 8 baru mulai tarawih, jam 9 selesai. Ada masjid yang nanti jam 9 mulai tarawih, jam 10 selesai. Ada masjid yang jam 10 mulai tarawih, jam 11 selesai. Itu masjid yang terakhir tarawih, tarawihnya itu 1 jam setengah sebelum azan subuh. Jadi azan subuh kurang setengah jam tarawihnya selesai. Setelah itu mereka duduk doa zikir, sahur bersama, azan subuh, salat subuh. Ya, apa salat sunah ya, qobliyah, baca doa, salat subuh, wirid, zikir sampai matahari terbit, sampai kemudian waktunya salat duha pulang ke rumah. Itu tidak sedikit, artinya banyak orang-orang yang dalam satu malam ikut salat tarawih sampai di 5 masjid. Ada yang mau niru? Jadi misalnya berangkat dari rumah jam 9 gitu ya. Pergi ke masjid, itu pulangnya waktu duha. Sak sahurnya di masjid, duhanya di masjid, baru pulang. Jadi tarawihnya bisa ikut di 5 masjid misalnya. Bayangkan kalau 5 masjid kali 20, berarti satu malam sholatnya berapa rakaat? 100 rakaat. Itu aja merasa urung sholat. Nah kita yang sholatnya titik ini merasa udah luar biasa. Nah itu loh bedanya orang-orang yang semangat untuk ibadah dengan orang-orang yang latihan semangat untuk ibadah. Nah kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, di bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Saya mau cek sound sebentar ya. Bassnya ditambah dikit coba Mas Roni. Tes 1, 2. Iya. Tes cukup. Nah ini baru suara saya. Kalau kebanyakan triple capek ngomongnya, tidak enak. Jenengan juga dengarnya kurang enak kan? Kalau begini bisa didengar enak ibu-ibu? Bisa ya? Iya. Boleh dilanjutkan? Sudah dapat susunya? Sudah habis. Ya. Minum saya belum habis, jadi saya habiskan dulu. Boleh? Kenapa kita di bulan Ramadan disuruh banyak-banyak amal soleh melebihi bulan yang lain? Kenapa? Soalnya fa inna thawaban nafila fihi. Volumenya kecilkan dikit coba biar enggak dengung. Karena pahala amal soleh yang sifatnya sunnah selama bulan Ramadan, pahalanya itu disamakan oleh Allah dengan pahala ibadah wajib di bulan yang lain. Contoh, misal kita sholat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan, pahalanya sholat sunnah 2 rakaat itu sama dengan sholat fardu 2 rakaat. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sama sholat subuh 2 rakaat itu pahalanya sama. Subuh di luar Ramadan sama sholat sunnah 2 rakaat di Ramadan pahalanya sama. Pahalanya ya sama. Padahal pahala sholat fardu itu dengan sholat sunnah jauh sekali, gak bisa disamakan. Sholat fardu dengan sholat sunnah jauh sekali, tidak bisa disamakan. Karena pahala ibadah sunnah dikasih pahala wajib, tentunya ya kita harusnya mau lomba-lomba kan ya memperbanyak. Kalau misalnya kita sedekah di bulan Ramadan, dapat pahala zakat. Sodakoh itu kan sunnah. Zakat wajib. Pahala zakat ini luar biasa. Nah kalau di bulan Ramadan, orang yang sedekah pahalanya disamakan dengan orang yang zakat. Pahalanya ya sama dengan yang zakat. Kalau saya ambil contoh begini, misal ada suatu bulan di situ pemerintah mengumumkan, barang siapa yang punya uang rupiah selama bulan Agustus ini tahun 57.000, ya tahunnya yang panjang saja ya, bukan 2014, bulan Agustus tahun 57.000 ini yang punya uang rupiah silahkan ditukarkan ke bank-bank pemerintah, maka 1 rupiah Anda dihargai sama dengan 1 dolar. Saya mau nanya, kalau punya 1 rupiah dihargai 1 dolar, jenengan punya uang rupiah ditukarkan semua tidak? 1 rupiah, sekarang 1 rupiah, 1 dolar itu kursnya berapa? 11.000 lebih kan? Anggap saja 10.000 biar gampang hitungnya ya. 1 dolar 10.000, 1 dolar 10.000, cuman kita anggap begitu. Kalau kita punya uang 1 rupiah diganti 1 dolar, berarti mendadak kalau kita tukarkan 1 rupiah kita jadi 10.000. Berarti kalau kita punya uang 1.000 menjadi berapa? 1.000 dikali 10.000, 10 juta. 1.000 jadi 10 juta. Lah kalau ada waktu untuk nukarkan uang, disuruh nukarkan uang, 1.000-nya diganti 10 juta. Jenengan kira-kira masih mau nyimpen uang atau tukarkan semua? Nanya, masih mau nyimpen uang atau nukarkan semua? Nyimpen uang atau nukarkan semua? Tukarkan semua. Kira-kira beralasan ngantuk enggak? Ayo jolno duitmu, tukarkan uang ini ganti dengan dolar loh, 1 rupiah 1 dolar. Ah ngapunten aku ngantuk, kesel saya, capek, saya mau leyeh-leyeh saja, saya mau tidur. Kira-kira alasan gitu enggak? Enggak, kenapa? Duit. Mergodu duit, 1 rupiah diganti dengan 1 dolar. Nah coba kalau kita balik, pahala 1 rupiah diganti dengan 1 dolar, sunnah diganti dengan pahala wajib. Padahal krusnya sunnah dengan wajib bukan rupiah dengan dolar, tidak bisa dibandingkan. Bedanya sangat sangat jauh. Sebab kalau kita meninggalkan yang wajib dosa, meninggalkan yang sunnah tidak berdosa, hanya saja merugi kok sampai kita tidak menjalankan yang sunnah. Nah karena orang-orang soleh itu ngerti ini waktu untuk tukar pahala adanya cuma di bulan Ramadan, ya mereka punyanya amal untuk nukar itu di Ramadan, ya maksimal amalnya. Tidak mau ada satu waktu yang tidak ditukarkan jadi pahala. Nah kalau kita tidak, mesti alasannya naumus so'im ibadah, turune wong poso ki ibadah, ya wes aku tak ngijol ke ibadah sing jenenge turu. Banyak tidak di sini yang begitu? Banyak tidak? Kira-kira yang lebih suka tidur Ramadan itu bapak atau ibu? Bapak atau ibu, Bu? Bapak. Ini kalau ini jujur saya mengatakan ibu benar, yang jago turu ki bapak. Betul ya, Bu ya? Tuh, kalau di masjid-masjid yang suka tidur siang hari bapak atau ibu? Itu bapak itu. Jadi kan kalau enggak percaya survei Ramadan zuhur-zuhur. Masjid itu penuh, bukan orang sholat, orang tidur. Ngeletak. Nanti coba survei di Masjid Agung Surakarta, survei ya. Itu kan dekat dengan Klewer ya, dekat dengan Klewer. Itu kalau habis zuhur, jangan waktu sholat zuhurnya, setelah zuhur. Masjid Agung itu tempat yang paling enak untuk merbahkan diri, soalnya angin sepoi-sepoi. Nah, setan ngantuk itu berkeliaran di Ramadan sambil membisikkan ke telinganya, turune wong poso ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Akhirnya jadikan alasan, lawang tidurnya saja ibadah, yuk kita tidur. Ini alasan yang sering dipakai oleh kita kalau Ramadan. Kenapa kita enggak mengatakan zikirnya orang yang puasa ibadah, sedekahnya orang yang puasa ibadah, senyumnya orang yang puasa ibadah, baca Al-Qur'annya orang yang puasa ibadah. Tapi giliran turu ngomong turune sing puasa ibadah. Sebetulnya malaikat juga rodok gregetan sama orang yang seperti ini. Kenapa? Menyalahgunakan makna hadis untuk kepuasan nafsu masing-masing. Nah, yang betul bagaimana Tobit? Kalau saya terangkan yang betul, jangan tersinggung ya. Ini yang betul begini. Al-Kisah. Al-Kisah. Kanjeng Nabi itu lihat sahabat ketika di bulan Ramadan, ibadahnya luar biasa. Karena sahabat ngerti, setiap ibadah sunnah pahala wajib. Kalau ibadah wajib, pahalanya seperti 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Semisal sholat subuh sekali di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti sholat subuh 2 bulan 10 hari. Nah, 70 kali? Ya seperti sholat subuh 2 bulan 10 hari. Bukan berarti kemudian ya wes aku Ramadan tak sholat terus engkau bar Ramadan ra sholat. Ngawur itu ya. Bukan menggantikan kewajiban, tapi pahalanya senilai dengan 70 kali kewajiban di bulan yang lain. Karena tahu seperti itu ya sahabat sepanjang Ramadan ibadahnya pol-polan. Sampai banyak sekali sepanjang Ramadan tidak mau tidur. Benar-benar enggak tidur. Duduk yang enggak tidur, berdiri yang enggak tidur, berbaring yang enggak tidur, salat, zikir. Kanjeng Nabi lihat sahabat yang seperti itu ya enggak tega. Terus ngasih petunjuk, sahabatku, tidurlah enggak jadi masalah, tidurlah. Walaupun cuman 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, tidurlah. Jangan khawatir. Kamu kalau tidur juga masih dianggap ibadah. Enggak hilang enggak nilai ibadahnya. Kalau tidur kamu juga masih dianggap ibadah. Enggak hilang enggak nilai ibadahnya. Dengan bahasa singkat, tidurnya orang puasa itu ibadah. Yang diajak ngomong Nabi adalah sahabat yang tidak mau tidur karena takut nanti kalau tidur kehilangan nilai ibadah. Ya, sahabatnya ibadah terus. Lah kita ini sudah malam nonton TV, apalagi musim Piala Dunia. Gitu gaya awan naumusoim ibadah. Ya malaikat gregeten. Paham bedanya ya Pak ya? Paham enggak? Nah, maka jangan alasan lagi sama tidurnya orang yang puasa ibadah. Ini yang betul seperti itu. Naam. Wa aidan fa innahu. Kenapa kita bulan Ramadan yuk banyak-banyak amal soleh? Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kita memperoleh kemudahan dan semangat untuk amal soleh yang tidak akan kita temukan di bulan yang lain. Contoh, Ramadan kita sholat raweh 20 rakaat, rodo enteng atau abot? Sebagian enteng, sebagian rodo enteng. Artinya sholat malam itu gampang gitu kan? Coba kita lihat, yang tidak pernah sholat malam, ngerti-ngerti Ramadan ke masjid, ya kan? Ikut sholat malam. Taraweh ini kan termasuk sholat malam ikut taraweh. Ada yang ikut 20 rakaat, ada yang ikut 8 rakaat. Intinya tetap pergi sholat ke masjid. Coba kalau bulan Syaban disuruh sholat di masjid 8 rakaat, kira-kira kuat atau berat? Ini loh, yang biasa datangnya ke masjid cuma Ramadan tadi itu. Kalau misalnya sekarang yuk kamu ke masjid sholat sunnah 8 rakaat, itu beratnya luar biasa, disuruh aja berat, apalagi kok dengan kesadaran sendiri berangkat, itu gak ada. Tapi Ramadan gak usah disuruh, bahkan ajak-ajak woro-woro, yuk terawih, kok entengnya luar biasa. Nah, Ramadan ini punya kemudahan, Ramadan punya semangat, yang di bulan lain tidak ada semangat dan kemudahan seperti itu. Lah mumpung ijek gampang, mumpung dimudahkan, mumpung enteng, mumpung ringan, ya ayo kamu ibadahnya diperbanyak. Jangan sampai mengikuti rasa malas yang masih hinggap di dalam tubuh kita ini. Nah, kenapa di bulan Ramadan kok ibadah itu rasanya enteng? Jawabannya di sini. Karena nafsu yang malas untuk ibadah itu sudah di penjara. Nafsunya di penjara. Penjaranya pakai apa? Satu hari sudah dibuat lapar, satu hari sudah dibuat haus. Jadi melaparkan diri dan menghauskan diri itu membuat nafsu yang biasanya ngajak kita malas ibadah, nafsunya jadi lemes sehingga nafsunya enggak ngajak-ngajak malas. Nafsunya enggak ngajak malas. Makanya tidak ada alasan nanti kalau bukanya sedikit saya enggak semangat tarawih. Buktikan saja ger bukone kakek nanti malas tarawihnya. Betul enggak? Iya, itu kalau bukanya kebanyakan, berbukanya santap berbukanya kebanyakan, itu nanti justru mau sholat abot. Jangankan tarawih, meh maghrib ke abotnya luar luar biasa. Kenapa? Nafsunya yang udah satu hari dibuat lemes, dikasih makan kebanyakan lagi, wah semangat lagi. Ojo sholat, wes ora usah, turune wong posoke ibadah. Nanti begitu yang timbul. Kenapa begitu? Karena nafsunya dihidupkan. Makanya dianjurkan kan buka itu tidak usah banyak. Yang penting belum kenyang sudah berhenti. Kalau kita sudah kenyang nambah lagi. Nah bedanya di situ. Nafsunya sudah terpenjara dengan haus, dengan lapar, sehingga enteng. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, karena setan yang menghalangi manusia untuk berbuat kebajikan, setannya itu sudah dibelenggu, dibondo, dikecrek, dipenjara. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ramadan itu setan-setan ditangkap, diborgol, dimasukkan di dalam apa namanya sel, dilemparkan ke dalam laut. Itu kalau Ramadan. Nah kalau setan di penjara, mestinya yang goda kan gak ada. Nah kalau gak ada yang goda, gak ada yang nahan-nahan untuk berbuat kebajikan, makanya kita enteng untuk amal soleh. Kalau ada yang nanya, Bib, nah nyatanya saya kok Ramadan masih maksiat ya Bib ya, amal soleh kok jabut yang apa Bib? Nah awakmu sudah di setan. Karena kitanya udah jadi setan. Makanya setan ini kadang di penjara sama ngakak gitu, ketawa, wah. Dikira kalau saya di penjara ini murid-murid saya itu tidak setia, itu murid-murid yang setia, bahkan tuh kangen sama saya itu nanti. Coba tak tinggal 30 dino, kangen apa ora. Ini kadang 30 hari ditinggal sama setan, ya sama perilakunya seperti sebelum bulan Ramadan, maksiatnya tetap jalan. Bahkan ngapunten yang sering saya sampaikan, di malam hari raya begitu takbir azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib, berarti masuk tanggal 1 Syawal. Setan itu dilepas borgolnya, gak usah disuruh, langsung dia lari kembali kepada manusia yang biasa dia goda, ya kan? Nah, terbukti begitu masuk malam hari raya, masjid langsung sepi. Betul, betul. Kok jangankan imamnya, apa namanya, makmumnya, muadzin yang biasa azan aja itu kadang juga gak ada di masjid itu. Muadzinnya sudah orang lain. Yang biasa ngurus buka bersama juga ngilang. Itu sering begitu terjadi. Hilang semua, kok masjidnya sepi. Maghribnya aja sepi, apalagi isyaknya. Sepinya luar biasa. Kenapa? Setane wis do balik. Sudah kembali, masih kangen-kangenan di rumah, rangkul-rangkulan. Oh setan, lama kita tidak ketemu. Wah, ide-ide maksiat sudah lama tidak engkau bisikkan ke telingaku. Tolong kasih ide yang bagus malam hari ini. Mulai setan bisiki, ini malam bakdo, main sana ke rumahnya Bapak Fulan. Ajak anaknya untuk takbiran. Anaknya kan namanya Siti Komariah. Misal gitu ya, anaknya nama Siti Komariah. Main ke rumahnya Pak Fulan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, lama enggak ketemu. Wah, Sugeng Riyadi Pak, walaupun masih besok pagi itu Pak ya. Ini kan udah malam hari, Sugeng Riyadi Pak. Mohon maaf lahir batin. Oh iya, Pak. Iya. Minta izin, Pak. Apa? Mau ngajak Siti takbiran Pak sama remaja. Oh, bagus. Gini makanya ngajak tuh takbiran. Ki Bapak ya edan. Ya ini Bapak enggak beres ini. Wah, ada pemuda mau ngajak putrinya takbiran, boncengan ya, boncengan gitu, dijemput boncengan, kok mengatakan bagus. Yang ngajak ya begini takbiran. Akhirnya betul nih Siti, ya adus. Kamu mandi yang rapi. Kenapa? Ini Kang Fulan sudah nunggu kamu mau diajak takbiran. Wah, setan Siti ngomong, "Loh, judule takbiran, joko atir. Engko bar takbiran, pas mlaku ning takbiran, banyak hal bisa kita perbuat bersama." Bisikan setan. Dah, naik bonceng. Wangi aromanya, baradus kan ya. Seger. Ya, yang bonceng kan mulai wangi nih. Ya kan? Wangi, harum sekali nih aromanya. Wah, Siti ini duduk di situ. Bapaknya ya rada aneh. Nah, ya, gocaan sing rapat, hati-hati. Judulnya bagus, setan ngomong, anakmu kon hati-hati. Suruh hati-hati anaknya. Nah, yang hati-hati, gocaan sing apa pegangannya rapat ya nak ya, ya bahkan nih anak laki yang boncengkan anaknya dikasih apa namanya instruksi tertentu. Dan nanti itu kamu jangan kenceng pelan saja ya, ini kalau Siti nggak pegangan diingatkan biar pegangan. ini bapak begini kira-kira ini normal atau abnormal? Mestinya abnormal ya, tapi kenyataannya begini banyak atau sedikit? Banyak, gak sadar. Kenapa? Soalnya setannya pinter, judulnya pergi takbiran. Sudah bonceng ngomong sama si tingga ya, pegangan ya nanti jatuh. Iya, begitu jalan, nih kita udah di rombongan takbiran, coba kamu takbiran. Oh iya, bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Tapi sama ngerangkul Allahu Akbar. Lah malaikat yo bingung toh ya. Paham gak? Yo setan yang agak menosoki, menosoki bodoh nih, bodohnya manusia. Wis tak apus si titik, boyo do kebringer. Kadang nih yang remaja-remaja nih, sudah diingatkan sama guru-guru, sudah diingatkan sama ulama-ulama gitu kan ya. Banyak kan yang ingatkan. Habib saya kan juga sering itu ingatkan tuh. Solawatan sampai ada lagunya kan? Gimana lagunya itu? Pamite pengajian. Terus ternyata bonceng-boncengan. Habis itu jogetan, senggolan. Banyak enggak yang model begitu? Enggak sedikit tapi banyak. Ya, ini kan suatu hal yang hasil tipu daya setan. Lah itu kenapa kok Ramadan setannya kurang godoh pas Ramadan? Kenapa? Masih di penjara. Nah kalau masih ada manusia yang sama perilakunya dengan bulan Syaban masih jalan terus. Soalnya selama Ramadan 24 jam setan tuh nemeni dia bisi terus. Maka ditinggal sama setan dia ngomong, "Joko khawatir tan, aku wis mudeng instruksimu. Ya, akan kulaksanakan dengan baik." Sehingga satu bulan itu dia menuruti apa yang diperintahkan setan walaupun setannya di penjara. Bisa dipahami? Nah, kalau kita mau ngetes saya ini sebetulnya murid setan atau murid malaikat. Nah nanti kelihatannya Ramadan. Nah, kalau Ramadan kita mau maksiat bisa ngerim, ya. Pengennya mata itu mendelik tapi kok nunduk ini, ya. Pekso nunduk, ngejak mendelik, nunduk gitu kan. Ketika nunduk ada yang dilihat di bawah, mengok kanan. Kadang bu, ngapunten bu, saya ini kalau makan di mall serba salah. Estu ini ngomong apa adanya bu ya. Lihat ke depan, aurat terbuka. Nundukkan pandangan, lebih terbuka lagi. Karena pakai banyak, pakai rok mini ataupun yang setengah mini kan, kalau duduk ke bawah kan tetap juga kakinya kelihatan, gitu ya. Jadi kalau ke depan yang kelihatan wajah ke bawah, kalau nunduk yang kelihatan kaki ke atas, semua dosa lah terus rupi meremoh gitu. Nah kalau makan sama merem kan ya repot ini, susah. Ya tundukkan pandangan ke bawah, ke bawah itu bukan ke depan gitu ya, ke bawah persis di depan ki. Depan kita. Nah kalau Ramadan kita bisa enteng gitu, nundukkan pandangan kok enteng. Mungkin kita batin, loh dungaren ya aku yo, kok ya iso yo, ya kok dungaren, saya kok bisa nundukkan pandangan ya. Ah dijak ngerasani kok yo ras seneng aku ya, kok pingin ini lungo aja nggak mau ngerasani. Kok enteng begitu ninggalkan maksiat, berarti kita ini bukan murid setan tapi murid malaikat. Tapi kok ada sinyal diajak orang ngerasani, pengennya ngejer ngerasani tadi. Diajak lihat yang haram, pengennya ngejar lihat yang haram. Kok gak ada remnya sama sekali? Hati-hati. Berarti ini program setan ini udah diinstal ke diri kita, udah jalannya bagus. Makanya kita harus introspeksi diri, langsung dirubah. Satu bulan untuk merubah semua itu. Naam. Wa'abu'abu nar mughallaqah. Kenapa kita mudah untuk taat dan berat untuk maksiat? Karena bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup. Kalau pintu neraka ditutup, jadi hubungan neraka sama ahli neraka itu tertutup, putus. Jadi hubungan neraka sama nafsu yang ngajak kemaksiatan itu putus. Jadi kekuatan demit-demit setan-setan yang jelek-jelek, yang ambil kekuatan dari neraka itu pedot, terputus pintunya. Sebaliknya pintu surga dibuka. Nah kalau pintu surga dibuka itu panggilan bidadari yang ada di sana, malaikat-malaikat yang di sana itu kuatnya luar biasa, sehingga kita lebih terpanggil ke arah surga, menolak untuk diajak ke neraka. Begitu nalurinya manusia kalau masuk bulan suci Ramadan. Wal munadi yunadi kulla lailah, dan setiap malam ada satu malaikat yang diperintah Allah secara khusus tiap malam untuk meneriakkan ke hati kita. Meneriakkan ke hati kita. Hei orang yang pengen kebaikan, silakan kamu datang menghadap kepada Allah. Lakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Hei orang-orang yang mau berbuat maksiat, tinggalkan, jangan turuti keinginanmu untuk berbuat maksiat. Jadi ada malaikat yang bisa ngajari, ayo taat, ojo maksiat. ayo taat, ojo maksiat. Ada malaikat yang ingatkan sehingga kita ya enteng. Karena yang woro-woro yang ngajak itu enggak mandek tuh tiap malam. Ada seperti itu. Makanya malam-malam Ramadan orang itu kok entengnya luar biasa untuk amal soleh. Entengnya luar biasa untuk ibadah. Wa yambaghi an la tu'arif fi hadha ash-shahr ash-sharif ala ghairi amal al-akhirah. An la ta'arud fi hadha ash-shahr ash-sharif ala ghairi amal al-akhirah wa la tadkhul fi shay'in min amal ad-dunya illa in kana daruriyan. Waj'al shughlaka bi amri al-ma'ash fi ghairi Ramadan wasilatan ila al-faragh lil ibadah fi. Nah. Ini yang rotok repot ini. Enaknya yang rotok repot ini diloncati atau diterangkan? Betul. Siap terima resikonya. Kata Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, jangan sampai kamu meninggalkan amal apa bulan Ramadan tanpa amal soleh. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai masuk pada bulan Ramadan tidak punya amal soleh. Nah, wala tadkhul fi syai'in min a'mali dunya. Ini yang ngel. Kalau Ramadan enggak usah mikir dunia. Kalau Ramadan enggak usah kerja. Ya toh, sebatin aku terangke mesti do meringis gitu. Kalau Ramadan enggak usah kerja, ya illa darurian, kecuali kalau darurat. Darurat itu artinya cari rezeki cukup untuk buat nyambungnya nyawa makan, bayar listrik, bayar pam gitu ya. Bayar sekolah yang wajib-wajib saja, yang darurat itu. Bukan lebih. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau kamu memang pengen cari penghidupan yang banyak, kan ada 12 bulan. Ramadan kan cuma 1 bulan. 11 bulan ini kamu kerja keras golek duit sing akeh, engko Ramadan preyo sesasi. Gimana, Bu? Siap mencontoh? Bapak-bapak berani mencoba? Kalau orang dulu begini, ini ajaran orang dulu. Kalau kita sekarang enggak. Poso-poso ki wayahe klewer rame kok kon tutup piye to, Bib? Maneman iki dodolan sarung ya laris ya kan? Semua laris maneman ini. Ya karena memang kita sudah sistemnya beda. Sistemnya ini kita beda. Kita sudah masuk dalam sistem kehidupan yang enggak Islami, yang tidak Islami. Yang ini namanya apa ya? Salah kaprah. Kalau kata orang Jawa itu salah kaprah. Sesuatu yang salah tapi udah menjadi hal yang biasa sehingga dianggap baik-baik saja. Kalau dulu begini, gambaran saja ya, tapi ini berlaku satu negara nasional. Makanya enteng orang itu enteng. Kalau masuk Ramadan tuh enggak ada orang kerja kecuali yang darurat, jual beras. Ya, jual daging kambing. Artinya dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Cuman itu kerjanya begitu. Yang lebih itu enggak. Yang lebih tidak mau kerja cari duit lebih Ramadan. Kenapa? Karena beliau-beliau itu kalau Ramadan sepakat Ramadan libur. Ramadan libur. Lah untuk apa? Ganti 11 bulan ibadahnya kurang banyak. Ramadan cuma mau ibadah yang sifatnya mahdhah, yang murni ibadah. Urusan dunia 11 bulan udah nabung. Kerja keras betul. Nah tabungannya yang untuk Ramadan ini cukup sebetulnya. Kalau untuk hidup setahun cukup. Karena 11 bulan sudah nabung luar biasa. Sehingga Ramadan ya pensiun. Kan enak sebetulnya kalau kita begitu ya. Enak enggak kira-kira? Kita bulan Syawal kerja keras. Bisa nyelengi 1 juta. Ya. Lanjutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setiap bulan kok bisa nambah nyelenginya ini 2 juta. Ramadan ngumpul kira-kira 50 juta. Saya mau nanya, kalau Ramadan punya cekalan 50 juta, enaknya tidur atau kerja? Enaknya tidur. Lah biasanya orang-orang yang berkah uangnya itu karena mikirnya sudah dari jauh hari. Ramadan saya mau istirahat, Ramadan saya mau ibadah, Ramadan saya mau umroh. Alangkah indahnya ya, kalau kita itu akhir bulan Sya'ban begini, udah daftar umroh sampai nanti hari rayanya itu di kota Madinah misalnya. Ya. Nyelengi setahun. Begitu masuk bulan Syaban akhir, datang ke biro umroh, saya daftar umroh yang paket plus sampai hari raya. Saya pengen sholat terawih di Masjidil Haram. Saya pengen sholat terawih di Masjid nabawi. Saya pengen nanti hari rayanya itu ada di Madinah Al Munawwarah. Misal seperti itu. Kira-kira enak atau enggak enak? Enak kan? Sebetulnya bisa atau enggak bisa? Sebetulnya bisa kalau memang ada rencana. Lah masalahnya kita enggak rencana, ujuk-ujuk lu poso. Iya, enggak ada rencana. Jangan dianggap ini anjuran yang rada aneh, enggak aneh. Ini anjuran yang bagusnya luar biasa. Cuman kita mau menerapkannya susah. Kenapa susah? Wis kebacut salah kaprah. Nah, nanti kita coba tahun depan. Kalau tahun ini belum bisa, dicoba tahun depan. Saya punya teman tuh kalau bulan Ramadan pabriknya tutup. Bukanya 2 minggu setelah hari raya baru buka. Ramadan saya enggak mau kerja, udah cukup 11 bulan kerja. Ramadan istirahat. Ramadan istirahat, kerjanya untuk akhirat. Ada yang mau mencontoh begini? Yang jual bakso berani Ramadan berai? Laris laris ke Ramadan, Beb. Orang pulang traweh itu kan, itu cari bakso, biasanya pengennya seger-seger, masa tutup, Beb. Gimana, Beb, ini? Ini memang ya sudah salah kaprah tadi loh, sudah salah kaprah. Kalau bisa di-manage, diatur bagus, insyaallah jadinya bagus. Nanti kalau presidennya saya tahun 3000 Masehi, Ramadan itu hari libur nasional, cuti bersama 1 bulan. Kalau presidennya saya, tahun 3000 Masehi ya. Ingat-ingat tahun 3000 Masehi, kalau kita masih hidup bersama, saya mau mencalonkan diri jadi presiden. Enggak ada yang nyalonkan, tetap saya mencalonkan diri sendiri. Maksud saya begini, itu bisa terjadi kalau misalnya ada kesepakatan bersama. Kalau kita enggak bisa satu negara, ya satu kota. Satu kota enggak bisa, ya satu kampung. Satu kampung ini masyarakatnya, oh kami Ramadan tidak mau kerja, Ramadan mau nyantai saja. Saya itu mendambakan, entah kapan ya bisa terwujud. Satu kampung itu yang muslimnya kalau Ramadan 30 hari buka bersama terus. Indah enggak itu kira-kira? Indah ya? Ya masaknya ibu-ibu bareng gitu ya, dijadwal. Dineki Bu Siti, Bu Romla, Bu Joko, Bu Sopo, Romli, bagian masaknya. Besoknya siapa? Urunan, berasnya urunan. Ini masaknya begini, dananya urunan. Sak kampung buka bareng, sholat maghrib bareng, teraweh bareng. Wah, itu kira-kira indah atau enggak indah? Itu sebetulnya bisa dijalankan. Kalau di kota mungkin agak susah. Di desa-desa itu bisa dijalankan. Kenapa? Sebab jujur saja, orang kota itu sekarang hidupnya sudah sendiri-sendiri. Awakku, awakmu, awakmu, awakmu. Gitu kan ya? Sudah sendiri-sendiri. Tapi kalau orang desa masih ada gotong royong. Buktinya yaitu orang desa kalau ada yang sakit, 5 truk yang tilik. Ya, truknya 5, tapi isinya manusia yang sangat banyak. Kalau orang kota ada yang sakit, paling ngomong, "Oh, loro to, loro apa?" Komentar, ayo emang orangnya begitu, enggak pernah olahraga, makannya begitu. Komentar, tilik ora kaken komentar. Itu orang kota itu. Tapi kalau orang desa, komentarnya kurang, langsung berangkat. Bahkan urunan, Karang Taruna itu narik dari rumah ke rumah. Untuk apa? Nanti dititipkan sama yang sakit. Itu luar biasa kalau bisa diterapkan di desa. Misal tidak bisa tiap hari, seminggu sekali ada kebersamaan. Nah, ada satu cerita. Ini jam 9:30 ya. Ada saya ngomong sudah 1 jam kurang lebih. Ada satu cerita, dulu pernah saya ceritakan tapi insyaallah saya ulangi lagi biar nambah seger ya. Ada orang Arab, asli Arab, nikah dengan orang Indonesia. Nah, biasa kan tinggal di Indonesia karena yang satu belum bisa bahasa Indonesia. Yang satu juga belum bisa bahasa Arab, kayak pelan-pelan saling belajar. Nah, ini suaminya ini menganut paham kalau Ramadan pokoknya dia enggak mau kerja. Bagus itu. Ramadan maunya istirahat. Sehingga masuk bulan Syawal dia kerja keras. Terus dia ngomong sama istrinya, "Hak Ramadan, hak Ramadan." Istrinya ya paham dikit-dikit bahasa Arab. Miliknya Ramadan. Nah, maksud suaminya ini simpenen ikngko nggo sasi poso. Ada sejumlah uang itu, hak Ramadan, hak Ramadan. Oh ya. Nah, setiap kali ada orang minta ditanyai, "Pak, namanya siapa?" Misalnya fulan. "Oh, bukan buat jenengan. Ngapunten, saya enggak punya uang." Dan begitu terus. Nah, masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shofar, tiap bulan suaminya titip hak Ramadan. Ini miliknya Ramadan, Ramadan. Maksudnya simpenan nanti kita pakai di bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan tidak mau kerja karena sudah nabung. Nah, persis akhir bulan Syaban ada orang minta. Setiap ada orang minta ditanya namamu siapa? Nah, kok akhir bulan Syaban ada orang minta ditanya namamu siapa? Oh, nama saya Ramadan. Alhamdulillah. 11 bulan saya nyari kamu, enggak ketemu-ketemu. Ada amanat dari suami saya. Ada amanat dari suami saya. Ini pengemisnya bingung, aku ya ora kenal karo bojone. Apa maksudnya? Oh, gitu ya. Oh, senang dengar ada amanat. Masuk ke dalam tabungan 11 bulan yang untuk Ramadan semua diserahkan Pak Ramadan tadi ini. Wah, kaget nih pengemis. Ketemu uang gledek ini puluhan juta kan. Oh, terima kasih banyak, sugih dadak ini. Begitu masuk bulan Ramadan, suaminya nyantai enggak mau kerja. Nanya sama istrinya, "When hak Ramadan? Mana tabungannya untuk bulan Ramadan?" "Hah? Hak Ramadan? Iya, mana?" "Loh, udah saya kasihkan Pak Ramadan kemarin." Ya jeblok bojone, Bu. Nabung satu tahun untuk Ramadan kok disedekahkan untuk orang yang namanya Ramadan. Itu salah komunikasi karena kemampuan berbahasanya masing-masing juga podo-podo belum, Pak, belum paham. Tapi ini contoh orang-orang dulu begitu loh. Orang dulu itu memang nabung untuk Ramadan. Nah, kita ini sekarang udah nabung untuk Ramadan belum? Jujur belum ya. Jujur belum. Nah, yuk, belum terlambat. Masih ada 15 hari kurang lebih atau 14 hari. Kita semangati nabung untuk Ramadan. Sehingga nanti Ramadan itu gak patek bingung. Mosok Ramadan mumet mikir bayar utang. Nah, sholatnya apa bisa khusyuk? Ya kan? Ramadan mikir nanti sekolahnya anak bagaimana. Apa bisa khusyuk? Mau daftarkan anak sekolah, uangnya dari mana? Kalau tabungan kita untuk Ramadan itu udah banyak, maka kita enak. Pak, ini kita mau buka bersama, mau makannya pakai apa? Ini beli kurma, nih duitnya. Wah, jor-joran enggak apa-apa. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang celengannya sudah ada. Lanjutkan ya. Wa khusul ashur awakhir minhu bimazid ikbar Allah wa luzum lil ibadah. Wa in amkanaka an la takhruja minal masjid fi hadhil ashr illa ila ma labudda minhu faf'al. Nah, Ramadan itu kan ada 3 fase, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir, dibagi 3 fase. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, kamu perbanyak ibadah terutama 10 hari terakhir. Terutama 10 hari terakhir. Jadikan 10 hari terakhir ini ibadahnya lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lain. Tapi coba kita lihat fenomena yang terjadi pada diri kita dan saudara-saudara kita muslimin wal muslimat. 10 hari terakhir itu ibadahnya nambah atau turun drastis? Itu bukti kalau sudah semakin kangen sama setan. Nah ya, karena sudah semakin dekat dengan waktu pembebasan setan. 10 hari terakhir itu mestinya ibadahnya tambah kencang. Tapi kalau kita perhatikan, tolok ukurnya masjid saja ya. 10 hari pertama masjid itu full. 10 hari kedua masjid ya masih full. 10 hari terakhir yang ketiga itu masjid mulai sud, merosot. Alasannya orangnya mudik pulang ke kampung. Yang pulang ke kampung juga gak ke masjid. Betul enggak? Wah, lama saya gak jalan-jalan ke sini. Akhirnya pulang ke kampung bukan terawih tapi jalan-jalan. Masjidnya sepi. Apalagi itu yang 2 hari sebelum hari raya, 3 hari sebelum hari raya. Masya Allah, bukan masjidnya tambah rame, tapi toko sepatu yang semakin rame. Toko sepatu, toko sandal. Bu, kalau enggak percaya, Bu ya. 10 hari terakhir jerengan ke daerah Cayudan itu. Cayudan, Singosaren itu ya. Matahari Singosaren dan sekitarnya itu. Malam itu ya. Coba lihat mal-mal toko pakaian. Mana yang sepi? Lapor sama saya. Ramenya luar biasa. Parkir motor itu susahnya luar biasa. Yang saya heran, kok dadak ngenteni bakjo kurang 5 dino lagi blonjo. Kok enggak dari sekarang kan murah mestinya. Kalau kita belanjanya dari sekarang, dari bulan Syaban udah belanja, ini nanti untuk hari raya. Yo yang tekan, jadi yo urung tentu tekan toh ya. Sebetulnya kan belum tentu sampai bulan Ramadan, belum tentu sampai hari raya. Tapi alangkah baiknya disiapkan sekarang daripada nanti 10 hari yang terakhir. Belinya sekarang lebih murah, belinya sekarang lebih enak, nanti Ramadan tinggal ibadah. anehnya enggak demikian. Jadi budaya belanja di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan mencari malam Al-Qadar, bukan Lailatul Qadar, tapi Mal Qadar. Itu kalau 10 hari terakhir. Jadi bukan Lailatul Qadar, tapi Mal Qadar. Jadi pasar yang penuh nih nilai. Itu fenomena yang sangat luar biasa di negara yang kita cintai ini. Coba jenengan lihat TV Mekah. Kalau lihat TV Mekah Masjidil Haram, 10 hari terakhir masjidnya tambah kebak. Betul atau betul? 10 hari terakhir masjid tambah kebak, tambah penuh. Kenapa? Orang semakin nikmat-nikmat. Loh, Ramadannya udah mau keluar. Ini 10 hari terakhir ini ada malam Al-Qadar. Oh, jangan sampai saya enggak dapat, dimaksimalkan. Lah kita yang pengen malam Al-Qadar kok 10 hari terakhir tambah merosot, merosot. Itu ciri-ciri kalau kita enggak dapat malam Al-Qadar. Jadi gampang nih tenenya. Aku kan untuk malam Al-Qadar apa tidak ya? Kalau 10 hari terakhir semangat ibadahnya meningkat, ya itu ciri-ciri insya Allah dapat malam Al-Qadar. Kalau 10 hari terakhir semakin dor, ya itu ya umumnya yang model begini-begini ini, ini jauh dari malam Al-Qadar. Sakit dipahami? Nah, kalau bisa 10 hari terakhir kamu tidak keluar dari masjid, itu lebih bagus. Kalau bisa. Nah kalau gak bisa, pokoknya dimaksimalkan sebanyak mungkin waktunya di masjid. Maksudnya sholat, pikir, ngaji, sholat, pikir, ngaji, sholat, pikir, ngaji. Begitu saja. Nah ini kalau sekarang ada yang namanya sepak bola, ini kira-kira masjid sama sepak bola menang mana ini? Bu, menang bola atau masjid? Yang nonton siapa? Pak, ini jenengan bisa mengelak dari tuduhan ibu-ibu? Tidak bisa mengelak ya? Tidak, memang ini setan bola itu luar biasa. Ini Ramadan ini ada ujian besar nih. Ya kalau pilpres insya Allah berkah Ramadan ya. Tapi Ramadan kalau masih ada sepak bola di bulan Ramadan, itu tahajud akan berkurang. Yang ada bola jud. Ya. Bukan tahajud, tapi bola jud. Jadi bola di malam hari ya kan? Orang pada melek pengen lihat sepak bola. Yang enggak senang nonton bola pun akhirnya jadi senang. Kenapa? Karena senang itu ngatutkan orang lain. Senang itu bisa buat orang lain kesenang. Enggak percaya? Kalau jenengan senang bisa buat orang lain senang, gini aja. Kalau ada orang mesem-mesem, jenengan lihat orang mesem, lama-lama kan ikut mesem. Betul enggak? Lihat orang mesem senyum-senyum, lama-lama kan katut pengen senyum. Tapi kalau lihat orang merengut, merengut merut, lama-lama katut pengen merengut, pengen jadi enggak enak wajahnya. Nah termasuk itu orang bilang apa? Euforia. Nah, kalau ada sepak bola itu yang enggak doyan bola pun lama-lama jadi pengen ikut, pengen nonton. Akhirnya menikmati. Lah kok gitu ya dengan Ramadan ya. Yang tadinya enggak doyan pengajian jadi pengen ikut pengajian. Yang tadinya enggak doyan baca Al-Qur'an jadi pengen baca Al-Qur'an. Kalau bisa seperti itu indahnya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Fasal berikutnya, ini biar bisa kita punya kesempatan kan mungkin cuma dua kali pertemuan ya, ya. Tapi jangan khawatir, sepanjang Ramadan tiap malam di sini ada pengajian. Tiap malam ada pengajian, sholat terawih berjamaah, selesai terawih kita akan pengajian. Yang mau hadir silakan, yang mau lihat streaming dari rumah masing-masing juga bisa ya, insyaallah. Wa alaika bi sholati tarawih fi kulli lailah min Ramadan. Waqad jaratil 'adah fi ba'dil bilad bi takhfifiha jiddan hatta rubama waqa'a bi sabab dzalika fi tarki ba'dil arkan fadlan 'anis sunan wal ma'ruf min fi'li salaf tawzi'ul qur'an min awwalihi ila akhirih 'ala hadhihi shalah kull lailah yaqra'una minhu fiha shay'an hatta yahtimuhu fi ba'dil layali min akhir syahr fa in amkanaka an taqtadi bihim fi dzalika fal ghanimah al ghanimah wa illa fala aqal min itmami arkanish shalah wal muhafadhah 'ala adabiha. Ya ini kita ditegur sama Habib Abdullah Haddad. Tegurannya lumayan gugah. Sangat menggugah ya. Kata beliau, hendaknya engkau selama bulan Ramadan tiap malam ikut sholat terawih. Tiap malam ikut sholat terawih. Nah, hanya saja sayang, di sebagian negara dan di sebagian kota, itu timbul kebiasaan buruk dari masyarakat. Masyarakat itu memperingan sholat raweh. Sholat raweh itu dienteng-entengkan, diringan-ringankan. Jadi yang dibaca sholat, suratnya itu bukan surat pendek lagi, sehingga sholatnya ngebut gitu ya. sing penting traweh. Akhirnya ngebut salatnya. Allahu Akbar, contoh ya, contoh. Coba Mas Fadli kameranya. Ini contoh salat traweh yang salah. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Fatihahnya ini sampai kadang atau iyyaka tasbih-tasbihnya hilang karena cepat. Walallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu makmum enggak sempat baca apa? Al-Fatihah. Sehingga rukun baca surat Al-Fatihah tidak bisa dijalankan oleh makmum. Lah kalau makmum enggak baca surat Al-Fatihah, salatnya tidak sah gara-gara imamnya pengen cepetan. Ini banyak yang salat tarawih begitu, ngejer biar bisa tarawih, akhirnya justru tarawihnya tidak ada artinya. Kenapa? Rukun-rukunnya hilang. Contoh, orang rukuk itu ada rukuk fi rukuk wa tumakninah fi. Rukuk dan tumakninah di dalam rukuk. Contoh ya. Allahu Akbar. Ini saya megang sambil sebut kemah enggak bisa begini ya, megang mic. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini ada rukuk, ini namanya rukuk. Kemudian tumakninah. Tumakninah itu diam sesaat. Lah kalau kita begini namanya enggak tumakninah. Allahu Akbar. Itu enggak tumakninah itu. Itu namanya ngepir, bukan tumakninah. Tumakninah itu diam sebentar. Allahu Akbar, diam dulu sebentar. Diam sebentar selama berapa detik? Cuman mungkin 2 detik, sekedar bacaan subhanallah. Dulu kan enggak ada jam, jadi orang itu ngukurnya pakai kalimat zikir. Selama kamu bisa baca subhanallah, ya. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Atau subhanallah, cukup begitu udah cukup. Subhanallah. Tapi ada diamnya. Baru samiallahu liman hamidah. Nah kalau sekarang gini, Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Ini tumakninahnya di mana? Enggak ada tumakninah, sehingga rukun tumakninahnya hilang. Kalau rukun tumakninah hilang, berarti itu belum salat. Lah 20 rakaat model begitu, tiwas kesel ganjarane ora ono. Enggak ada. Kata Habib Abdul Haddad, jangan sampai seperti itu. Paling tidak kalau memang mau rodok cepat, mau ngirit salatnya, masyaallah. Salat pakai ngirit barang ya. Bukan cuma BBM yang ngirit nih, salat dingiritkan ya. Mau ngirit waktunya sholat biar gak lama-lama. Mungkin, ini banyak orang tua. Kesian nih orang tua tuh. Dibuat sasaran sholatnya jangan lama-lama. Padahal orang-orang tua itu kalau sholat yang lama, yang paling kuat orang tua. Sing nom-nom tambah sing rakuat. Betul gak? Nah, coba lihat tuh yang di masjid 20 rakaat. Itu yang kuat-kuat yang tua. Tua, yang muda-muda dapat 11 udah ngeletak itu. Bahkan tuh kalau saya jamaah sama teman-teman ya 20 rakaat. Itu yang muda-muda bangunnya rakaat pertama sudah mau habis gitu ya, mau habis, sudah tinggal rukuk baru bangun berdiri. Allahu Akbar. Seperti itu, udah hampir hilang rakaat satunya baru bangun. Tapi yang tua-tua langsung jengkel seger. Terus kok jadi alasan banyak orang tua, Bib. Ini kesian nih, mendiskreditkan orang-orang tua gitu. Yang dimaksud banyak orang tua itu kalau ada orang tua yang dia kurang sehat, makmumnya banyak seperti itu, ya kita juga mikir jangan baca yang panjang. Panjang, tapi yo ojo kecepeten, jangan kecepeten, yang sedang-sedang saja. Misal baca Al-Ikhlas, insya Allah kan cukup makmum untuk baca Al-Fatihah. Tapi ya jangan langsung Allahu Akbar Al-Fatihah misalnya, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini mau balapan atau mau sholat? Kasih jarak toh ya. Walaupun amin. Menengose imam meneng diem, ambil nafas ya. Tunggu makmum baca Al-Fatihah. Baru baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ojo oya-oyaan. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Mandekose. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Insyaallah cepat salatnya, enggak lama, tapi enak, enggak. Itu rampung yang punya sakit jantung mungkin masuk rumah sakit itu. Salat tarawih cepatnya luar biasa. Bisa dipahami? Ini bukan saya yang ngajari, yang ngajari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pokoknya minimal kalau emang harus cepat, jangan sampai rukun-rukunnya hilang. Banyak loh rukun sami. Contoh ini banyak terjadi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar bawah. Ini apa sudah ada tumakninah ini? Enggak kan? Untuk tumakninah itu berhentinya seluruh anggota tubuh sekedar bacaan subhanallah. Lah ini kalau begini udah berhenti belum ini? Belum. Tumakninya enggak ada. Makanya hati, hati ini urusan penting. Kemudian kalau orang-orang soleh, para salaf yang dikenal, mereka itu sholat terawih dengan membaca Al-Quran khatam. Baca Al-Quran khatam. Khatam Al-Quran di dalam sholat selama satu bulan. Dibagi. Hari pertama dari sholat ini sampai sholat ini. 20 rakaat itu dibagi. Nanti malam 29, beliau-beliau itu khataman. Ini yang paling minim, paling minim. Paling minim aja begitu bu. Nah terus yang gak minim bagaimana? Kalau dulu pengarang maulid Simtud Duror Habib Ali Al-Habsyi, ya, beliau itu sholat rawehnya silahkan dicontoh, sama 20 rakaat, tapi setiap sekali 20 rakaat satu malam itu sholat berjamaah khatam 10 juz. Jadi 3 hari sekali jamaah beliau itu khatam Al-Quran, 3 hari sekali khatam Al-Quran dalam sholat. Sekarang cari imamnya saja susah, apalagi makmumnya. Ya, cari imamnya yang bisa aja susah, apalagi cari makmumnya. Ya dulu Habib Ali ngimami, makmumnya enggak seperti kita orang ngomong, imam mau salat ngono ora pengertian karo makmum enggak ada. Ini makmumnya ini semangat-semangat. Ayo kita salat, ngaji yang banyak. Makmumnya semangat juga, senang ikut salat. Punya imam yang luar biasa, makmumnya juga luar biasa. Ini Habib Ali, beliau melakukan seperti itu untuk orang awam. Kemampuan beliau jauh di atas itu, tapi beliau sholatnya cuman 10 juz, cuman 10 juz dalam 20 rakaat. Itu untuk ngemong orang-orang awam seperti kita di masa itu, dimong. Nah kalau orang awamnya saja sholat tarawihnya 10 juz dalam 20 rakaat, lah kira-kira yang gak awam bagaimana ya? Yang gak awam contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam Ramadan khatam Al-Quran itu 2 kali tiap hari. 1 kali khatam waktu sholat sunnah siang, 1 kali khatam ketika terawih di malam hari. Jadi Imam Syafi'i itu setiap terawih itu khatam Al-Quran. Coba ada yang mau niru? Ada. Saya Bib, saya tiap terawih khatam Al-Quran banyak kali Bib. Saya setiap rakaat Al-Ikhlas 3 kali Bib. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama dan kedua, rakaat pertama saya Al-Ikhlasnya 2 kali, Bib. Rakaat kedua Al-Ikhlasnya 1 kali. Berarti 2 rakaat salam saya khatam Al-Qur'an, Bib. Wah, luar biasa. Bukan begitu, betul-betul beliau-beliau itu khatam Al-Qur'an. Nah, makanya di Masjid Ar-Raudhah kan saya ajak khataman di malam 17. Jadi malam 17 Ramadan itu khatam sholat ya, khatam sholat terawih Al-Qur'annya khatam. Ya, terus bacanya berapa juz Bib? Setiap terawih sak legonya ati. Jadi kadang itu saya kalau terawih bisa jadi 3 juz. Ya, kadang cuman setengah juz, kadang cuman 1 juz, ya, kadang 2 juz setengah. Enggak capek Bib? Enggak. Yang imami enggak capek, soalnya baca makmumnya yang capek. Makmum kan denger, nah, kalau denger kadang setan ngantuknya luar biasa. Kalau yang ngaji gak capek, paling kaki itu rodok kroso nanti kalau udah kelamaan ya, krosonya kok ya rodok abot kaki itu. Maklum, hari pertama, hari kedua. Begitu jalan ketiga, keempat, kakinya udah biasa. Kira-kira ada yang mau ikut nanti Ramadan? Tenang aja, kalau gak kuat ikut semua, pokoknya sudah hafal mulainya habis azan isya gitu kan? Ya wes lah, kira-kira pas rakaat sing 20 aku tak melu, selesai. Ikut rakaat 20-nya saja enggak jadi masalah. Yang penting kan ada bagian yang ikut. Nah, paling enggak nanti khataman yang malam 17. Ini kenapa saya terangkan begini, karena kita mau nyambut bulan suci Ramadan. Biar ada kangennya ya, ada semangat untuk bulan Ramadan. Nah. Kalau bisa begitu khatam Al-Qur'an dalam sholat, maka itu luar biasa. Top itu terawih yang mantep. Tapi kalau bisa jangan bolong, jangan bolong. Memang betul-betul ikut sampai hatam. Dengarkan benar. Nah, sayang ini kebiasaan teman-teman saya. Buat teman-teman saya yang muda-muda, ini kritik tajam dari saya. Sing nom-nom ki sok males, teman saya loh ya, bukan yang di luar sana, yang di sini. Ada teman-teman saya itu kalau sholat raweh, gayanya ikut sholat raweh yang khatam Quran, gayanya. Tapi itu bangunnya, rokaat pertama itu ketika imam Allahu Akbar, dia masih duduk. Imam baca Al-Fatihah sampai waladdallin, amin. Dia ngucap amin, tapi sambil duduk. Belum sholat, nyantai. Alah, urung ruku, tenang. Nah biasanya imam kalau mau berhenti baca surat itu, baca ayat, mau berhenti kan ada nada bacanya kan ya. Kelihatan tuh, ya iki wis meh mandek. Meh mah, mandek bari iki, ruku rakaat pertama, langsung bangun. Sekian, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, terus imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang, masbuk, masih dapat satu rakaatnya. Nah, rokaat kedua, jadi ikutnya sholat itu sebetulnya cuma rokaat kedua. Memang betul dia ikut dua rokaat, tapi ini dua rokaat pokil nih. Ini caca, ini anak-anak muda nih, banyak yang begitu. Ini jangan begitu, memang niat betul, niat mau sholat tarawih. Waktunya imam bangun, ya bangun. Takbir, ya takbir. Lebih nanti capek, ngantuk. Niat kita harus capek-capek, rekoso dijalani. Insya Allah nanti itu jadi pahala yang luar biasa. Paling berapa lama toh kita capek-capek? Pol-polnya 30 hari. Itu pol-polnya. Kan enggak lebih Ramadan dari 30 hari. Ada Ramadan 31 hari? Enggak ada. Nah, kalau orang-orang yang senang ibadah betul gelo. Wah. Bib, ini kalau sholat sendiri saya enggak mungkin kuat, Bib. Ini kuatnya gara-gara jamaah. Wah, adanya setahun sekali ya, Bib. Ya, lah kok dibuat tiap hari. Ya sholat atau dewi. Buat tiap hari sholat atau dewi. Yang lain kan nyaur gitu, sholat atau dewi bendino yang ini kisru, mending lumayan ya kromadun somelung bokon bensasi yang ini ki bendino, rara sanggup. Orang kan macam-macam. Nah, kita Ramadan ini yuk kita maksimal. Nah, siap bapak-bapak? Diniati. Ya, saya lanjutkan. Wa ahsanul muraqabah wa ahsinil muraqabah lailatul qadri allati hiya khairun min alf shahr wa hiya lailatul mubarakah allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa man kushifa biha ra'al anwar sabiah. Ini yang paling penting. Dan coba kalian perhatikan malam Al-Qadar. Gole ono. Carilah malam Al-Qadar. Khususnya 10 hari yang akhir 10 malam. Coba kamu cari-cari malam Al-Qadar. Suruh nyari malam Al-Qadar itu maksudnya ya 10 hari terakhir ojo turu. 10 hari terakhir jangan nonton di TV. 10 hari terakhir jangan keluyuran ke mall. 10 hari terakhir sholat, ngaji, zikiro. Itu namanya cari malam Al-Qadar. Cari gitu. Barang siapa yang punya pandangan batin, di malam Al-Qadar itu dia akan melihat cahaya yang menjulang tinggi. Kelihatan itu. Memang banyak orang yang dapat Al-Qadar itu macam-macam. Ada yang lihat cahaya tiba-tiba di kebunnya, dia lagi sholat, ada cahaya yang luar biasa. Ciri-cirinya, orang dapat malam Al-Qadar, ciri-cirinya. Ngerti-ngerti nangis, gak ada sebabnya. Nangis, tapi bukan gara-gara kelingan utang gak dibayar, bukan. Pas dongo di masjid, wah nangis, begitu malam Al-Qadar, nanti dulu. Kok enak, aman gitu ya. Guru-guru nangis kok malam Al-Qadar. Mungkin dia dapat kedernya bukan kodarnya. Keder ndredeg gitu ya. Kenapa? Karena kelingan sesok meh ditagih utang kan nangis bisa jadi. Ya, nangisnya karena apa dulu dilihat nih. Nangisnya itu kalau hati lembut, kok hati tiba-tiba adem, ayem, terus kok pengennya nangis, ingat sayangnya Allah gitu, ingat dosa, nangis. Itu ciri-ciri orang yang dapat malam Al-Qadar. Dan biasanya tangisannya itu susah dihentikan. Ya susah dihentikan. Kenapa kok bisa nangis seperti itu? Karena orang yang dapat malam Al-Qadar diajak salaman sama malaikat Jibril alaihissalam. Selamat. Congratulations. Selamat. Kalau ada orang lulus dulu ya. Selamat. Orang habis nikah, barokah. Selamat atas pernikahannya. Diajak salaman. Yang dapat malam Al-Qadar enggak nanggung-nanggung jenderalnya malaikat yang ngajak salaman. Selamat, kamu dapat malam Al-Qadar. Yondreduk. Nangis. Enggak kuat kesenggol malaikat Jibril alaihissalam. Lah ini nangis yang benar. Ya ciri-cirinya seperti itu. Nah, beda orang. Ada orang yang bisa lihat, ada yang enggak bisa lihat tapi bisa merasakan. Nah, kita ini kadang lihat enggak kroso ya tidak. Nah, ini ya. Udah lihat enggak kroso ya? Ya tidak ini. Ini yang repot. Nah, makanya kita cari 10 hari terakhir banyak teman-teman kan berkegiatan malam nuzul Quran, malam nuzul Quran. Maksudnya untuk mancing malam Al-Qadar. Nah, repotnya sekarang ini timbul fenomena yang rada enggak bagus. Cari malam Al-Qadar tapi pengajiannya ngakak-ngakak, guyonan, lawak. Bagaimana ada malam Al-Qadar di tengah orang yang ketawa-ketawa, tawa lawak ya, bukan ketawa yang senang dari hati, kan beda ya. Ada ketawa itu ketawa yang lawak buat hati keras, ada ketawa yang buat hati lembut, senyum, nyadarkan diri, itu lain. Nah ini enggak, banyak yang ketawa-ketawa. Mestinya itu majelis 10 hari terakhir ini majelis tangisan, yo nangis lah. Wes kaken guyune setahun guyu terus iki. Ini 10 hari terakhir kita usahakan banyak nangisnya. Lah di majelis-majelis yang nangis itu yang insyaallah banyak kemungkinan dapat malam Al-Qadar. Makanya yuk kita cari. Di mana ya majelis yang banyak orang tangisan? Jangan ngomong aku mah aku teko rono, aku dijak nangis, aku nangis meneh. Wah, sungguh make upku hilang dadi elek gitu. Aku dadi abu-abu nih. Ibu biasa suka begitu ya. Cari yang justru yang nangis itu yang dicari. Di mana ya saya bisa nangis? Cari. Nah kalau punya duit, mau berangkat ke Mekah, mau ikut di sana, bagus. Saya pengennya hati begitu. Tapi kalau saya kesan diprotes sama jenengan, kan repot ya, gak enak jadi saya. Artinya pengen Ramadan itu sholat di Masjidil Haram. Saya pengen Ramadan sholat di Masjid Nabawi. Saya tadi sore dapat cerita. Wah, saya itu meri sama Pak Harto. Meri, iri sama Pak Harto. Jadi pengen ziarah ke mana? Ke makamnya Pak Harto. Kapan-kapan tak ajak ziarah ke sana mau? Oh ya, pengen ya? Cedak situ aja kan? Ya. Ada seorang ulama ditelepon sama ajudannya Pak Harto dulu. Ini Pak Harto masuk Ka'bah. Dia kan pernah masuk Ka'bah ya? Ya. Dijawab sama ulama tadi, alah biasa. Kalau yang namanya presiden, namanya raja, masuk Ka'bah itu biasa. Kalau nanti Pak Harto bisa masuk makamnya Nabi, nah itu luar biasa. Tidak sembarang orang dibukakan pintu masuk ke sana. Sama Raja Saudi pun tidak dibuka itu. Hanya orang-orang khusus. Kalau yang bisa masuk makamnya Nabi. Kita aja kadang ngindek, gak bisa kan ya. Ini kalau bisa masuk, itu luar biasa. Betul, dari Mekah berkunjung ke Madinah. Sampai Madinah nih presiden kita tuh masuk makamnya Nabi Muhammad SAW. Dibukakan masuk ke dalam. Bukan ngindek, masuk ke dalam. Itu kalau gak orang luar biasa, tidak mau. Gak mungkin, meri. Ya kadang makanya saya pengen gak kita duduk di Raudhah pas Ramadan. Jadi pengen, gara-gara jenengan-jenengan ini saya gak bisa. Orang itu, jangan Beb, nanti terus pengajiannya gimana? Ini jangan, nanti pengajiannya gimana? Urek jenengan itu. Nanti kapan-kapan kita berangkat bareng ke sana aja semua ya. Oh ya, gak kita apa seminggu gitu ya. Bareng, jamaah Masjid Ar-Raudhah 1500 orang, wah. Masya Allah, gimana? Pengen iktikaf bareng di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram selama Ramadan. Setelah itu pulang ke Indonesia. Wajib kalau bisa begitu. Bisa, angger nabungi setahun mesti iso. Betul gak? Kalau setahun kita nabung, ya insya Allah bisa. Tapi karena kita gak ada rencana. Kalau misalnya nabungnya dari sekarang, mungkin 3 tahun lagi kan bisa apa ya? Tahun sekian kita akan umroh bareng pas Ramadan. Jumlah jamaahnya berapa, Bib? Jangan khawatir, hotelnya gak cukup yang di sana. 2000 orang, oh, belum pernah dalam sejarah itu kan ya. Satu majlis 2000 orang bedol bareng umroh. Angel itu izinnya enggak gampang. Nah, kalau memang kita punya niat, insyaallah innamal a'malu binniat. Makanya jenengan niati, ya Allah saya pengin Ramadan bisa iktikaf di Masjid Nabawi, Ramadan bisa iktikaf di Masjidil Haram meskipun cuma berapa hari. Tapi karena saya itu tidak bisa ninggal pengajian sama Habib Novel, saya itu kalau enggak apa namanya tidak dilihat Habib Novel, Habibnya tuh sumpek. Makanya saya hadirkan diri saya di hadapan beliau. Gara-gara beliau saya enggak bisa umroh. Lah rada kurang ajar nih. Ini GR tingkat tinggi ini. Ya, itu Habibnya kalau enggak lihat saya tuh kangen. Jadi saya terpaksa harus duduk di Masjid Raudhah, Masjid Ar-Raudhah, saya enggak ke Mekah demi Habib Novel. Wah, ini rada kurang ajar ini. Ini GR tingkat tinggi. Tapi memang betul kalau jenengan enggak ada saya juga kangen kan ya? Kangen. Kalau saya enggak ada jenengannya juga repot, Beb. Terus nanti pengajiannya gimana? Libur, terus gimana? Ya, tidak bisa. Saya itu kadang diajak umroh, digratisi umroh berapa kali? Umroh gratis. Apa saya nggak pengen? Pengen. Pengen? Pol. Pengennya? pol. Tapi kaki ini mau mengatakan, iya, digodeli. Yang godeli siapa? Ya ini Mas Fadli. Model-model beliau ini, Mas Roni Gondrong. Ya, jenengan-jenengan ini. Godeli apa? Jumat malam kalau saya enggak di sini tuh saya tuh abot gelo. Eman-eman. Jumat malam enggak di Raudhah, enggak ketemu sama teman-teman, tapi ada di Masjid Nabawi. Ya saya tinggal tak balik. Kanjeng Nabi tolong, saya ini belum bisa ke Masjid Nabawi karena saya harus nemui teman-teman saya. Tolong jenengan yang rawuh ke sini ya Kanjeng Nabi ya. Yo ngalem. Boleh enggak ngalem? Boleh. Niat-niat yang seperti itu. Karena berat meninggalkan majelis. Istiqomah afdhal min alfi karomah. Bisa istiqomah itu nilainya lebih dari 1000 keramat. Makanya saya tuh pengen umroh sering, tapi gak bisa sering. Bukan gara-gara gak ada kemampuannya. Wong mampu, wong digratisi, maksud gak mampu. Ya digratisi kan mestinya mampu. Tapi karena eman-eman meninggalkan pengajian Jumat malam Sabtu, karena tidak ada umroh 5 hari itu gak ada. Gak ada kan? Gak ada. Minimal umroh itu 9 ha? 9 hari, 12 hari, 14 hari. Ninggal jenengan itu beratnya luar biasa. Kadang saya mikir, ngopo model ngene-ngene kok tak bot-boti gitu ya. Guyon-guyon gitu ya. Maksud saya ngomong gini serius, guyon. Memang inilah, orang kalau udah jatuh cinta ya begini ya. Saya jatuh cinta pada manusia-manusia yang salah ini. Bener-bener jatuh cinta sama jenengan tuh nikmatnya luar biasa. Saya tadi kan rodok telat ya. Itu setan ngantuk saya pol tadi. Badan saya lagi enggak enak ya. Setan ngantuk ngumpul jadi satu. Bayangkan tuh setan ngantuk ngumpul tadi ngajak saya. Turu. Tidurlah. Pengajian masih lama. Tidurlah. Karena badan saya kurang enak. Malaikat diutus dari Jakarta namanya Kang Fadli itu di pojok itu. Habib, sudah waktunya pengajian. Ayo bangun, Bib. Ayo insyaallah sehat. Insyaallah sehat. Iya. Turu meneng saya. Tidur lagi karena memang badannya kurang fit, capek itu. Kemarin buat nisfu Sa'ban tuh ya, buat sholat malam nisfu Sa'ban tuh saya baru nyampe Solo dari Rembang itu subuh, habis subuh 6:30 itu baru nyampe Solo 6:30 saya nyampe Solo lihat belakang, kengkel terus wonge sholatnya lengji, karena ini botol masih numpuk di sini, ini masih numpuk di sini, waduh, ini nanti bisa kacau balau nanti malam ini ya. Akhirnya udah cancut tali wondo, mulai 6:30 tuh baru turun dari mobil masuk ke sana. Sampai maghrib azan kurang 10 menit saya baru mandi ke atas gitu ya. Wah konangan nih kopet sedino ya. Baru mandi ke atas terus ngimami. Setelah itu Karanganyar pengajian kan. Sampai akhirnya saya pulang dari Karanganyar saya makan di warung gitu ya. Itu sambil makan, mau makan tidur. Teman saya mengatakan, Beb, ayo pulang. Oh iya. Keturun yang warung sambil mau makan begini tuh. Karena kecapean. Nah, tadi pagi juga upyek macam-macam ya. Genakan macam-macam. Tadi rodok capek. Tiduran sebentar. Menjelang isya itu tiduran sebentar. Maksudnya layah-layah sebentar. Ngumpulkan tenaga buat pengajian. Lah kok dikeroyok setan turu. Dikeroyok ini ya. Untung jenengan di sini punya kekuatan yang luar biasa. Makanya langsung seger bisa ngajar lagi. Alhamdulillah. Because I love you all. Ya, Mas Adi ya. Cintaku pada beliau-beliau kalau dibandingkan sama istriku, aku mungkin lebih mencintai mereka semua ketimbang istriku. Semoga istriku tidak mendengar ini. Cuman mungkin, tenang, cuman mungkin. Ya kan, cuman mungkin. Memang kalau mencintai Anda ini kan mencintai majelis ilmu, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mencintai Kanjeng Nabi harus lebih daripada mencintai yang lain. Makanya istri saya jangan marah kalau dibegitukan. Itu maksudnya saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang Pak, istri saya tidak akan marah. Yang marah jenengan mungkin. Kok begitu? Cukup jelas? Jam 10 lewat 6 menit. Ya, sudah cukup. Nanti Jumat depan kita lanjutkanlah lagi. Saya mau ngasih cerita dikit. Sekarang sudah enggak ada yang di jalan toh? Enggak ada. Di belakang sana ada orang enggak? Hah? Ada. Di sana ada. Coba lihat seperti apa. Enggak tahu saya, enggak lihat. Artinya nanti insyaallah tiap Jumat malam Sabtu kita tidak akan nutup jalan lagi. Ya, insyaallah ya. Kecuali kalau memang sudah bujak pol baru nanti nutup jalan lagi. Setiap Jumat kalau memang sudah enggak muat di dalam, yang lain nanti di belakang. Ya kondisinya masih begitu, tapi enggak masalah. Digelar lampu, ada proyektornya. Lebih enak. ISIS Ya, di sana lebih ISIS. Kadang saya tuh pengen buat pengajiannya di sana enak gitu ya. Cuman itu masih semerawut gitu kan. Kesian teman-teman yang persiapkan majelis. Pengen hati saya itu malam ini di sana saja terbuka itu lebih enak kalau enggak hujan. Cuma nanti teman-teman yang capek, kesel bib. Ya, memang capek itu ngurus itu gelar, angkat-angkat karpet dari atas turunkan lagi naikkan ke atas karpet yang besar-besar itu kan demi kenyamanan. Kita tunggu saja tanggal mainnya, semoga cepat rampung ya. Insyaallah cepat rampung kita akan nikmati di sana. Kalau enggak muat baru nanti yang lain ke sini. Insyaallah dalam beberapa bulan lagi tembok ini sudah saya bongkar, tembok samping ini ya. Yang misalkan dengan gang ini saya bongkar. Jadi nanti nyatu. Gang itu akan nyatu dengan bangunan ini. Dan insyaallah nanti kantor saya, kantor di depan ini, kantor kaca itu kan, terus ke belakang sampai segini ya, sampai di sini belakangnya ini insyaallah akan saya robohkan. Bruk. Nah, nanti jadi pelataran rata gitu ya. Ya, untuk apa? Nanti kalau jenengan parkir ke depannya, parkir motor nanti di sini semua. Susut-susut naik ke atas ini ya. Parkir motor. Sebagian masuk ke dalam. Jadi jamaah itu biar bisa full di sana sama di sini. Biar nyaman, biar enak, biar ngaji kita semakin oke. Dan alhamdulillah tadi malam teman-teman ngasih apa namanya? Cemplungan pondasi. Ini belum pernah ada ya cemplungan pondasi ya. Biasanya ini kotak amal, ini pondasi amal nih. Itu pondasi itu dicemplungi teman-teman macam-macam ya. Alhamdulillah semalam itu terkumpul sekitar 60 juta. Ya, saya juga kaget, luar biasa. Ternyata ada malaikat-malaikat yang ikut nyemplungkan juga gitu ya. Terkumpul sekitar 60 juta. Tapi sayang ibu-ibu masih kalah dengan bapak-bapak. Itu bapak-bapak 40 juta, ibu-ibu cuma 20 juta apa? Guyon bu, guyon. Sebenarnya bukan guyon, ini manas-manasin ya. Tapi disitulah terbukti wahyunya Allah Ta'ala. Memang wanita itu jatahnya separohnya kaum pria. Pria 40 juta, wanitanya cukup 20 juta. Memang luar biasa, itu acak loh ya. Acak yang terjadi kok ya seperti itu ya. Wanita separohnya kaum pria. Alhamdulillah ada 60 juta semalam dari jenengan semua. Kemudian dari yang transfer dan lain sebagainya, dari hasil jual buku dan lain sebagainya, kerja keras bareng-bareng sampai hari ini ada kas sekitar 120 juta. Kemudian yang sudah dibelanjakan keluar untuk bangunan ya, bukan untuk tanah dan sebagainya, untuk bangunan sudah lebih dari 50 juta. Nah, minimal untuk jadi lantai 1 sama atap lantai 2 seperti ini ya. Itu minimal konstruksinya, belum ngecornya ya, konstruksinya minimal dibutuhkan uang sekitar 400 sampai 450 juta. Nah, itu sudah kalau di total 120 tambah 50 170. Berarti masih kurang sekitar 280 ya, 280 untuk konstruksi awal. Insyaallah harapan saya enggak sampai akhir Juni untuk konstruksi awal itu bisa dapat selesai lunas. Bahkan insyaallah syukur loh lebih, karena saya bulan Juli Ramadan saya pengin pensiun, pengin istirahat, pengin sholat, pengin zikir, pengin ngaji, mau mikir bangunan, enggak mau mikir. Mau sekarang aja saya enggak mau mikir, apalagi nanti bulan Ramadan, sebab saya punya jurus satu, moh mikir, ojo mikir, sebab saya moh mumet, moh ruwat. Bisa dipahami? Jenengan tadi kaget juga atau? Akeh yo ternyata ya. Nah, oke, kalau sebetulnya kalau kita bareng-bareng itu semua jadi ringan. Jangan pesimis. Oh, saya cuma titip Rp1.000, titip Rp2.000. Ya, justru karena bareng-bareng ini akhirnya jadi banyak, jadi besar. Jangan bingung. Nanti kalau jenengan nabung lagi misalnya, insyaallah kemudian mau dititipkan lagi, silahkan titipkan teman-teman yang di luar ya. Berapapun itu nanti akan langsung dibelikan besi, belikan semen. Pokoknya jangan ngasih barang berupa semen atau pasir. Saya terus terang saja saya tolak. Bukan karena apa-apa. Nantinya semen sama apa semennya ini kelamaan jadi atos ya. Satu. Kadang semennya enggak dipakai. Kenapa enggak dipakai? Karena kita ngecor enggak pakai semen. Orang kan mikir ngecor pakai semen. Kita ngecor enggak pakai semen karena udah pesen jadi kan ya. Pakai mesin itu kan langsung datang sudah diolah di perusahaan. Sehingga semennya ditukarkan ke toko besi. Nanti dibelinya juga harganya kurang murah. Daripada begitu lebih baik kasih uang tunai walaupun cuma 1.000 rupiah. 1.000 rupiah ini bisa jadi besi. 1.000 rupiah bisa jadi semen. 1.000 rupiah bisa jadi tanah. Daripada ngasih semen dapatnya cuma semen. Paham maksud saya? Ya, kalau kita uang walaupun cuma 500 rupiah, tapi niatnya kan 500 rupiah ini untuk bangun. Kalau bangun berarti ya jadi semen, ya jadi besi, ya jadi paku, ya jadi pasir, ya jadi tanahnya tersebut. Justru pahalanya semakin lengkap. Nah, kalau tanaman memang saya mau terima. Ya, tanaman tapi minta dipotret dulu kan? Potret dulu mau saya lihat. Karena mau dicocokkan sama apa ya? Ini loh. Rencana bangunannya. Karena kalau di situ saya kasih pohon pelem kan enggak cocok tuh ya. Masa ada bangunan gitu ada pohon pelemnya kan enggak cocok. Kalau palem kan cocok. Ini ada yang mau ngasih ini, kasih foto ini ya. Betul. Pohon kurma, Bapak Muhammad Muzammil, Bapak Jamil. Ini mau diserahkan ke Raul kok. Iya. Boleh ini saya mau nih pohon kurmanya nih ya. Silakan cocok. Walaupun ini baru kira-kira setengah meter ya. Baru setengah meter. Karena ukurannya kurma macam-macam. Nanti insyaallah mau dikirim kapanpun tinggal dibawa ke sini atau kalau mau diambil ya saya ambil. Ya, insyaallah nama jenengan ada, nomor teleponnya juga ada. Jazakumullah khair khairul jazak. Ah, kalau ada lagi yang mau ngasih model begini, kita akan tanam dulu. Itu akan jadi tanaman yang insyaallah abadi ya. Dirawat hidup insyaallah jadi abadi. Manfaatnya apa? Satu, itu akan memberikan cahaya yang seger, udara yang seger untuk orang yang ngaji. Karena dia akan nyaring polusi dan lain sebagainya. Sehingga ngaji jadi seger, enak. Yang kedua, menyegarkan mata orang yang ngaji. Yang matanya sepet-sepet kalau lihat ijo-ijo gitu kan jadi seger. Jadi ganjarannya itu jangan dikira, wah wetok ganjarannya apa akeh gitu. Pahalanya banyak. Bukan apa, wet karo pohon sama botol. Kira-kira pahalanya banyak mana? Bisa jadi yang pohon itu pahalanya lebih banyak dari botol. Kenapa? Loh, Habibnya begitu lihat pohon gini langsung kelingan Kanjeng Nabi terus pi. Ya, jenengan lihat pohon tadi saya ada orang dari BNI Syariah ya, Bank Syariah gitu, datang ke sini saya ajak ke belakang ke sini. Aduh Beb, saya kalau begini kalau mau ingat-ingat Madinah enggak usah jauh-jauh ya Beb ya. Tak datang ke sini aja saya langsung kelingan Madinah itu. Jadi orang bisa nostalgia. Nah, ini tanaman yang bagus kalau kita setting di sederhana tapi cakep itu bisa buat orang ingat sama yang baik. Itu pahalanya juga luar biasa. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Insya Allah Jumat depan kita ketemu lagi. Setuju? Nah, sampah dari minumannya nanti dibawa aja keluar. Di depan sudah ada panitia sampah. Iya bah? Ya, panitia-panitia yang megang tempat sampah tinggal nanti dicemplungkan di sana sampah. Tapi tolong kalau ada yang mau ngasih uang jangan dibuang ke tempat sampah ya. Salah itu dikira nih kotak amal. Kalau ada yang mau titip, titipkan ke teman-teman. Kalau ada yang mau beli buku, silahkan. Nanti hasilnya juga dibagikan untuk kepentingan majelis. Terakhir, tolong teman-teman, itu ada hubat ya. Habatus Sauda ada, tolong dibagikan lagi. Mau? Nah itu ngeletak gitu, belum sempat saya bagikan. Enak Habatus Saudanya. Ya, jadi kalau sudah berapa bungkus itu? Sudah lumayan kan ya. Insya Allah buat 1 bulan 2 bulan kan cukup. Kalau diminum terus Ramadan biar badannya fit, racun-racun tubuhnya biar hilang insya Allah. Silakan Habatus Saudanya teman-teman dibagikan ya. Sambil bagi Habatus Sauda, mari kita baca doa penutup majelis ya. Setelah itu jenengan jangan pulang dulu, biar Habatus Saudanya dibagi. Selesai dibagi baru jalan bu pulang ya, biar dapat semua. Karena nanti kalau ngambil di depan takutnya enggak dapat ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي